Tatkala kita di sana baru berjumpa, yang pertama-tama di waktu itu, mengapakah tak suka lihat padaku? Remuk redam, hatiku berlayar di alun rindu asmara. Oh, kepadamu hanya ku beri nama si baju biru. Tapi sekarang tak ku pinta kau berikan cintamu sejati. Aku terharu dari sopan serta irama kasihmu. Siang malam kepada si baju biru ku menanti. Tetap dan pasti sehidup semati aku di sampingmu.